Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Itulah kalimat yang paling tepat kita ucapkan di malam hari ini. Tiada kata yang pantas kita lantunkan melainkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Allah kepada diri kita. Allah melimpahkan begitu banyaknya kenikmatan kepada kita. Dari mulai Allah memberikan kesehatan, Allah limpahkan rezeki, Allah berikan keluarga kepada kita. Bahkan yang paling terpenting adalah Allah limpahkan iman dan Islam kepada diri kita. Kemarin saya mengatakan, iman memang tidak menjamin kita untuk selalu tertawa dan melimpah harta. Tapi yang pasti, iman menjamin kita untuk selalu merasakan belayan sayang Allah Subhanahu wa taala dalam apapun warna dan rasa yang Allah berikan kepada kita. Kadang dalam hidup tidak seluruhnya warna-warna indah yang kita lalui. Kadang dalam hidup tidak seluruhnya rasa manis yang kita kecapi. Tapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rasakan Allah itu sayang betul kepada kita. Pada saat Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, memudahkan urusan kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, kita tidak menjadi orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjadi orang yang tamak dan serakah atas apa yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bercermin kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Begitu juga pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, adanya kesedihan menerpa kepada diri kita, adanya kesedihan yang menimpa dari orang yang kita cintai dengan dipanggilnya mereka terlebih dahulu, maka kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin apa yang Allah takdirkan buat kita adalah yang terbaik. Kalaulah kita mengetahui apa yang ada di alam gaib, pasti kita akan memilih takdir yang saat ini sedang kita alami. Karena itulah yang terbaik buat diri kita. Karena itulah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, kita sepakat tiada kata yang pantas kita lantunkan melainkan syukur alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sungguh kita cinta kepada beliau, yang sungguh kita berharap mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, pada kesempatan malam hari ini saya diminta untuk sharing tentang tarhib Ramadan. Saya diminta untuk sharing, sama-sama kita membahas tentang apa yang perlu kita siapkan untuk bulan Ramadan. Namun kemarin ketika pengajian di Ar-Rahman, saya sempat menyinggung tentang ada beberapa jenis cinta yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, oleh karena itu saya akan ulas sedikit yang kemarin plus saya tambahkan dari beberapa jenis cinta yang Allah sebutkan dari Al-Quran. Kemarin saya mengatakan, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, jenis cinta yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang pertama adalah yang Allah sebutkan dengan kata cinta mawaddah. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi setelah suami istri tersebut mendapatkan adanya sakinah, mendapatkan adanya ketentraman, kenyamanan, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, Allah kemudian mengaruniakan cinta mawaddah. Cinta mawaddah ini adalah keinginan untuk selalu bersama dengan orang yang kita cintai. Cinta yang menggebu. Cinta yang begitu muncul kemesraan dalam diri. Ini biasanya cinta di awal-awal pernikahan. SMS-nya, SMS-SMS mesra. Statusnya, status-status mesra. Ini cinta mawaddah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, setelah pernikahan mengalami masa beberapa tahun, maka sebenarnya tidak ada yang berubah dari cinta kedua pasangan itu. Cuma meningkat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, cinta mereka setelah cinta mawaddah, maka cinta rahmah. Jadi yang kedua kalau masih ingat adalah cinta yang sudah berubah menjadi kasih sayang. Cinta yang kemudian mengayomi satu dengan yang lainnya. Cinta yang kemudian menjaga satu dan yang lainnya. Sehingga tak ubahnya bagaikan kakak beradik. Coba kita lihat orang-orang tua kita. Tidak ada lagi SMS-SMS mesra di antara mereka. Tidak ada yang berubah dengan cinta mereka. Cuma cinta mereka yang tadinya cinta mawaddah, maka kemudian sekarang menjadi cinta rahmah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, cinta yang ketiga yang kemarin saya sebutkan kalau masih ingat adalah cinta ra'fah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Hajj, ketika Allah menceritakan bagaimana eksekusi dari mereka yang melakukan pidana, dari mereka yang melakukan kemaksiatan, maka pada saat eksekusi itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala ta'khudzkum ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai cinta ra'fah kalian memalingkan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta ra'fah ini adalah rasa sayang, rasa cinta yang terkadang dengan cinta ini kita enggak tegas dengan kebenaran. Biasanya cinta ra'fah ini antar kerabat atau orang tua dengan anak. Karena cinta kita jadi enggak tegas sama anak. Kita tahu sudah waktunya ba'da maghrib, anak mesti sholat. Udah deh biarin, kesian deh capek main game dulu. Kesian deh capek istirahat dulu. Ini cinta ra'fah. Rasa cinta, rasa sayang yang terkadang kita jadi gak berani tegas dengan kebenaran. Kemarin saya cerita bagaimana pengalaman ketika di Malaysia. Ada seorang ibu yang cerita bahwa dia mendidik anaknya itu untuk rajin sholat sejak anaknya masih kecil. Bahkan ketika anaknya masih kecil sudah dibiasakan sholat subuh. Kalau yang kemarin hadir masih teringat kata-kata beliau. Kata beliau, Ustadz, mendingan lagi kecil kita ajak dia sholat, kita yang nangis. Daripada ntar kalau udah gede kita ajak sholat, kitanya yang nangis. Lagi kecil anak kita diajak sholat, memang kadang nangis dia, masih ngantuk. Apalagi di sini ada musim dingin. Ntar kalau sholat sama orang tuanya sujud, naik lagi rokat kedua, anaknya gak bangun, dia lah ngajutin tidur. Ya. Tapi kata dia masih mending, ya. Lagi kecil kita ajarin dia sholat, dia nangis, daripada ntar kalau udah besar, kita ajak sholat, kitanya ngurut dada, susah bener diajak sholat, kita yang nangis. Gak sedikit diantara orang tua yang sampai ngomong, gak minta apa-apaan ibu, mak gak minta apa-apaan, cuma sholat. Coba. Yeah. Jadi ini cinta ra'fah. Sayang, cinta yang terkadang pemiliknya itu jadi gak tegas dengan kebenaran. Yeah. Bisa dipahami? Nah kemarin tuh sampai situ. Yeah. Sebenarnya ada 8, cuma ini udah jatahnya pengajian sini. Jadi saya nambahin 2 bu ya, biar masih ada utang. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. Kalau semuanya ada 8. Kemarin 3, nih sekarang tambah 2. Kan masih ada besok. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Cinta yang keempat yang Allah sebutkan adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa taala memang di ayat tersebut tidak langsung menyebutkan dengan kata cinta. Bahkan dalam terjemahannya adalah beban. Tapi beban tersebut adalah karena dasar kecintaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah Dia tidaklah memberikan beban kecuali apa yang kemampuan dari manusia. Maka para ulama mengatakan cinta yang keempat dalam Al-Qur'an adalah cinta kulfah. Cinta yang awalnya seolah-olah terasa membebani, tapi kita sadari bahwa ternyata itu adalah rasa sayang orang kepada kita. Dulu lagi kecil kita didik sama orang tua, perasaan resek bener. Perasaan ya Allah kok terkekang bener. Sekarang kita udah dewasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Orang tua dulu tuh ngedidik kayak begitu. Coba kalau enggak, wah kita udah kayak bagaimana. Dulu sebandel-bandelnya kita, pokoknya ngaji ke masjid. Saya baru tahu kemarin-kemarin orang tua sempat bilang, Gus, orang kalau kecilnya kenal masjid, gede dikit dia mengsong-mengsong, dia nanti bakalan balik ke masjid. Tapi kalau orang gak pernah kenal masjid, kalau dia udah mengsong, lewat. Begitu orang Betawi dulu. Makanya walaupun kecil, walaupun anak itu, pokoknya ke masjid. Maka dulu di masjid kita main pingpong, main perosotan, yang penting dekat sama masjid. Makanya saya sering bilang sama Ustadz yang kadang melarang, ini gimana Ustadz anak-anak lari-larian di masjid? Gak apa-apa. Ya. Biar dia kenal teman bapaknya yang soleh itu yang kayak bagaimana. Ya. Tentang masalah anak lari-larian, ya memang dunianya anak-anak. Tinggal sekarang kita buat aturan, siapa yang bawa anak, dia yang look after terhadap anaknya. Bukan pengurus masjid. Masing-masing bawa anak, dia yang jagain tuh anak, ada di sampingnya. Udah gitu aja. Tapi pengalamannya adalah anak itu jadi kenal dengan masjid. Anak itu jadi akrab dengan masjid. Coba kalau sekarang kita larang jauh dari masjid, kita yang kebingungan sendiri. Ya. Jadi kalau kecil dia masih sempat ngedengar agama, dia deket sama agama, ya remaja dewasa agak belok-belok dikit, ntar dia balik lagi tuh. Ya. Tapi kalau gak pernah kenal agama, mohon maaf, jarang yang untuk baliklah. Jarang. Ya. Saya tadi cerita, saya cukup lama dakwah di Australia. Ya. Tadi di mobil lagi jalan-jalan. Ya. Ustaz, tuh pernah ke Beverly Hills belum? Belum, gak usah masuk ke dalam-dalam. Yang penting ada tulisan, moto, biar gak kayak di Depok, saya bilang. Soalnya kalau moto begini doangan kan gak ada bedanya sama di Depok kayak begini. Ya. Kalau itu kan ada Beverly Hills-nya. Ya. Saya cerita, di sana itu ada orang Indonesia. Alhamdulillahnya dia itu lagi kecil diajak ngaji. Dia ke sana itu tadinya kuliah. Habis itu dia bilang, ya kebablasan. Wow, ngikutin gaya orang Australia. Alhamdulillah sekarang udah tua, dia tobat jadi merebut masjid. Kalau gak tahu, kalau gak percaya di Tempe Mosque, di Merrickville, di Sydney. Kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Cinta yang keempat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah cinta kulfah. Cinta yang awalnya terasa seolah-olah beban, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik. Saya 5 bersaudara laki-laki semua. Dulu lagi kecil pengen dibeliin video, gak dikasih sama almarhum bapak. Ah kagak, anak laki semua, ternonton yang kagak-kagak katanya. Kita dulu ngerasa ya Allah, pas tengah saat sekarang, oh iya Masya Allah. Dulu terasanya terbebani. Beban tersebut ternyata adalah karena rasa cinta, rasa sayang. Begitu juga misalkan hadirin khotal iman rahimakumullah, ada anak kita yang masih kecil. Ini tentunya kalau di Indonesia, Pak, boleh gak bawa motor? Jangan. Itu anak padahal udah pengen bener. Rasa cinta kita itu justru melarang dia. Justru kalau kita biarkan, itu bukan sayang namanya. Ngejerumuskan. Tapi tidak sedikit sekarang anak-anak SD, apalagi motor sekarang di Indonesia, di Jakarta murah. Bukan begitu sayang. Cinta yang keempat itu adalah dalam Al-Quran cinta kulfah. Justru dengan kita memberikan beban kepada mereka, ini adalah mendidik kepada mereka. Rasa cinta kita kepada mereka. Bisa dipahami? Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taklif, memberikan pembebanan kepada kita, bukan kita kemudian merasa terbebani, susah benar Islam ini. Bukan. Ini adalah sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Rasa sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada manusia untuk menikah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga membatasi. Yang boleh dinikahi itu jangan sampai Allah sebutkan orang-orang terdekat dan lain sebagainya. Islam mengakui bagaimana seorang laki-laki tertarik dengan perempuan, disalurkan dengan menikah. Tidak kemudian dilarang, tapi juga tidak dibiarkan bebas. Masya Allah, Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. 2 tahun lalu saya ke Jepang. Jepang sekarang sedang krisis. Krisis yang dialami Jepang adalah krisis demografi. Di mana Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, jumlah angka produktif yang dimiliki oleh Jepang itu semakin lama semakin berkurang. Jumlah angka produktif di Jepang semakin lama semakin berkurang. Mengapa demikian? Sekarang sudah mulai banyak anak-anak muda di sana yang gak mau untuk menikah. Kalau menikah, rata-rata gak mau untuk punya anak. Jadi lambat laun ternyata angka produktifnya itu berkurang. Yang banyak adalah usia-usia lanjut. Efeknya ke negara berakibat kepada ekonomi. Di mana Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, pengeluaran negara itu lebih banyak untuk mensubsidi orang-orang tua. Jaminan kesehatannya, uang pensiunnya. Anak-anak mudanya yang jumlahnya semakin sedikit karena tidak adanya pertumbuhan demografi, itu juga kalau kerja sudah mulai malas untuk lembur. Karena yang ada dalam benak mereka, buat apa saya lembur? Hanya untuk dikasih buat orang-orang tua. Karena ketika mereka lembur, teksnya semakin besar. Ketika mereka lembur, gaji atau pajaknya semakin besar. Coba kita lihat. Tanpa disadari. Baik, kembali Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Jadi cinta yang keempat adalah cinta apa? Kulfah. Yang kelima Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jenis cinta yang tidak baik, yaitu cinta syaghaf. Cinta syaghaf Allah sebutkan dalam surat Yusuf. Bagaimana istri dari Al-Aziz begitu cintanya, tapi cinta yang dipenuhi dengan nafsu. Cinta yang kemudian menumpulkan akal sehat. Cinta yang kemudian dirangsang dengan birahi. Itulah yang Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad syaghafaha hubba. Cinta syaghaf sudah memenuhi daripada istri Al-Aziz. Jadi cinta yang negatif kalau ini. Cinta yang kecenderungannya adalah kecinta fisik, dan cinta yang kemudian Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati tidak bisa dibendung. Ini adalah cinta yang tidak mengenal halal dan tidak mengenal mana yang haram. Wal-iyadzubillah. Kemarin masih ingat yang kajian dengan Ar-Rahman, ada ranjau-ranjau dalam pernikahan. Ranjau yang pernikahan yang kedua adalah adanya orang ketiga. Saya mengatakan bahwa adanya orang ketiga dalam rumah tangga tidak mengenal usia pernikahan, Bapak Ibu. Kadang usia pernikahan sudah sampai belasan tahun, mencecah 20 tahunan, masuk orang ketiga. Tidak mengenal pendidikan, ada orang yang berpendidikan atau tidak berpendidikan, masuk orang ketiga. Tapi saya mengatakan, sekali orang terlibat dengan perasaan yang pelik ini, bersiaplah untuk mengakhiri rumah tangga tanpa penghormatan. Cinta syaghaf. Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, saya kira untuk jenis-jenis cinta dalam Al-Quran saya cukupkan, ya. Amanahnya sampai 9:30 kita akan masuk kepada materi tentang tarhib Ramadan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, hari ini kita memasuki tanggal 3 Sya'ban. Subhanallah. Kita sadari atau tidak, kita rasakan atau tidak, ternyata kita sudah memasuki hari yang ketiga di bulan Sya'ban. Begitulah yang namanya waktu. Waktu itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama kata para ulama, waktu itu akan terasa cepat berlalu. Tidak terasa dia. Kita baru tersadar akan perubahan waktu ketika sudah mulai berubah apa yang ada di sekitar kita. Rambut sudah mulai banyak ubannya. Bahkan udah bukan rambut aja. Ya Allah, jenggot udah mulai ubanan. Kumis sudah mulai ubanan. Walaupun dicat gak jadi hitam, Pak. Merah kalau kena matahari. Ya. Kalau disepuh, ini saya gak bicara hukum. Jadi jangan sampai, Ustaz, itu berarti boleh. Bukan. Ini saya lagi cerita bahwa Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita baru sadar akan cepatnya berlalu waktu ketika sudah mulai terjadi perubahan-perubahan di sekitar kita. Anak kita semakin besar. Kulit kita yang dulu kencang sudah semakin keriput. Dulu perasaan main badminton sanggup 3-4 set, sekarang 1 set udah, ya, Masya Allah. Ciri waktu yang kedua adalah waktu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Senin hari ini tidaklah sama dengan Senin minggu yang lalu. Dia juga tidak akan sama dengan Senin minggu yang akan datang. Kita tidak bisa mundur untuk beberapa detik sekalipun. Walaupun Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kemarin saya berangkat ke sini. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya berangkat tanggal 29 Mei dari Jakarta. Nyampe sini 29 Mei juga, tapi tentunya bukan berarti mundur atau jalan di tempat. Ya kan, kalau kita ke sini harinya sama, 29 Mei lagi. Ntar kalau pulang itu selisihnya sehari apa dua hari, ya kalau gak salah. Dua hari. Itu yang makanya saya sempat ditanya, Ustaz tuh sholatnya jadi kita bagaimana? Ya. Kesono tahu-tahu beda dua hari, kesini hari yang sama gitu ya. Nah itu nanti masalahnya tentang sholat, ntar jadi malah kita gak ini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ciri waktu yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan waktu itu sama antara muslim dengan non muslim, antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan waktu itu sama. Yang berbeda adalah cara mengisinya, cara memanfaatkan waktunya. Makanya dalam bahasa Arab dikatakan al-waqtu in lam ta'milhu fil kaba'ir amiltahu fis saghair. Waktu kalau tidak diisi untuk hal-hal yang bermanfaat, dia akan terhabiskan untuk hal-hal yang sepele. Orang yang hadir ikut pengajian dengan orang yang menghabiskan waktunya untuk hal yang lalai, sama habisnya. Cuma yang beda adalah kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya masih belum tahu tontonan di sini, cuma kalau di Indonesia itu paling gampang. Orang yang kalau malam ikut pengajian di masjid dengan yang di rumah ngeliatin Yuk Keep Smile, ya, ya, YKS, itu habis waktunya sama. Cuma yang berbeda adalah kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita sadari atau enggak, kita sekarang masuk di bulan Sya'ban. Saya hanya ingin mengatakan, mirip seperti kita disampaikan oleh KJRI kepada Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan mengadakan piknik ke pinggir pantai. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, manusia itu akan bermacam-macam. Ada orang yang dia mempersiapkan diri, oh nanti saya mau ke pantai nih, saya akan bawa air sebanyak-banyaknya dari pantai. Tapi ada orang yang tidak bersiap-siap, sehingga pada saat sudah hari haknya, pada saat mereka sudah sampai ke pantai dan baru teringat, oh iya saya mau bawa air, maka dia tidak mempersiapkan diri dia hanya mencari botol-botol bekas, dia hanya mencari botol-botol kosong, untuk seadanya dia ambil air daripada tepi pantai itu. Begitulah kurang lebih kita berada di bulan Ramadan. Nanti pada saat kita di bulan Ramadan, bagaikan kita di tepi pantai. Sejauh mata pemandang, kalau di tepi pantai adalah lautan air. Begitu juga di awal bulan Ramadan, sejauh mata memandang, lautan pahala yang Allah sediakan buat kita. Sejauh mata memandang, lautan maghfirah yang Allah sediakan buat kita. Tapi ada orang-orang yang karena tidak mempersiapkan diri, tidak bisa banyak mendapatkan pahala padahal di bulan Ramadan. Enggak banyak dapat ampunan padahal di bulan Ramadan. Miris sekali, ironis. Bagaikan pepatah kita yang mengatakan, jangan seperti anak ayam mati kelaparan di lumbung padi. Ironis. Ada anak ayam mati kelaparan padahal di tempat makanan. Ada orang enggak mendapatkan ampunan, Masya Allah, padahal di bulan maghfirah. Ada orang yang cuma sedikit dapatkan pahala, padahal Allah melipat gandakan pahala. Allah menyediakan begitu murahnya pahala di bulan Ramadan. Salah satu sebabnya adalah karena kita tidak mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Karena itulah, saya mungkin memahami, saya diamanahkan untuk menyampaikan tarhib Ramadan. Bagaimanakah kita menyambut bulan Ramadan, sehingga Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kita bisa mengoptimalkan nanti bulan Ramadan kali ini. Saya selalu mengkampanyekan, ini bukan kampanye mau pilpres, saya selalu mengkampanyekan, mari kita jadikan Ramadan kali ini lebih spesial daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Cuma sayangnya Ramadan saya ke daerah atas nanti. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, sambil menunggu ada yang agak problem. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bulan Ramadan adalah bulan mempercantik diri. Bapak dengan ibu tahu apa itu ulat. Pada saat masih berstatus ulat, banyak manusia yang jijik dengannya. Mungkin diantaranya adalah kita. Tapi setelah ulat tersebut masuk dalam kepompong, selang beberapa waktu dia keluar menjadi makhluk yang begitu disukai oleh banyak orang. Dialah kupu-kupu. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalaulah kita banyak dosa, kalaulah kita banyak kekurangannya, kalaulah kita banyak aibnya, yang mana dosa, aib, kekurangan ini bagaikan ulat tadi, orang jijik dengannya. Orang gak suka terhadap orang yang melakukan maksiat. Orang gak suka dengan orang yang banyak melakukan dosa. Maka pada bulan Ramadan bagaikan kita masuk ke dalam kepompong. Mudah-mudahan nanti pada saat selesai bulan Ramadan, kita tampil menjadi kupu-kupu, menjadi orang-orang, menjadi muslim dan muslimah yang kemudian memancarkan keindahan Islam bagi orang-orang yang lainnya. Tahun 2008 saya pertama kali berdakwah ke Australia. Nyampe dibawa ke masjid di sana. Saya dihampiri 4 orang. Dia bilang, "Ustaz, emang dasarnya negara kafir." "Ush," saya bilang, "Ente jangan ngomong gitu sebelum nyampe, ani juga udah tahu." Ya artinya enggak usah diomongin. "Tapi kenapa ente ngomong begitu?" "Iya, Ustaz, kita mau ngegedein masjid. Enggak diizinin sama tetangga." Saya bilang, "Ustadz baru nyampe, ntar Ustadz lihat dulu keadaannya, baru kita ngobrol lagi." Selang 4 hari saya udah dapat jawabannya. Saya panggil lagi 4 orang, sini, saya bilang, "Ustadz udah ketemu jawabannya. Kenapa sampai tetangga gak ngijinin kita untuk ngeluasin masjid? Kenapa Ustadz? Coba kita lihat ntar kalau sholat." Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, saudara-saudara kita itu kalau sholat semangat. Tapi terkadang mereka tidak memperhatikan bagaimana parkir. Kadang ngeblok rumah orang. Kadang parkirnya kemudian double line. Jadi 2 lapis padahal mestinya selapis. Saya bilang, mereka hanya berpikir sederhana. Ini masjid masih kecil aja udah bikin macet. Apalagi kalau kita gedein. Udah lagi kalau udah selesai sholat, Bapak Ibu, saudara-saudara kita, terutama yang dari Middle East, itu walaupun udah naik mobil, temannya baru keluar dari masjid, ya brother, oke. Wah, dia tunggu di belakang udah dihon. Paling ngeluarin tangan doang, shwaya, shwaya, gitu-gitu doang. Ya. Kan orang jadi kemudian berpikir, ya ini masjid masih kecil, udah bikin macet, apalagi kalau digedein. Makanya saya mengatakan, saya teringat dengan sebuah syair dalam bahasa Arab. Syair itu berpesan kepada kita, kata penyair itu, kun kal farosyah, taksiruha kullu ainin ra'atha, walam tantiq bikalimah. Jadilah kita muslim dan muslimah, kita yang di Amerika, kita yang dimanapun, bagaikan kupu-kupu. Setiap mata yang memandang akan terpikat, walaupun kupu-kupu tidak pernah bertutur kata. Kupu-kupu gak pernah ngomong, lihat dong diri saya, bagus kan? Enggak. Muslim dan muslimah, itu bukan menjadi penasehat umum, di mana-mana nasehatin orang, ini penasehat umum katanya. Ya. Tapi cukup dengan bagaimana akhlak dia. Cukup dengan bagaimana kedisiplinan dia. Ditugasin sih kan, oke. Okay. Ya. Orang melihat bagaimana keindahan Islam pada diri kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, poin yang pertama adalah Ramadan bagaikan kepompong buat kita. Nanti tamat dari bulan Ramadan, kita akan menunjukkan bagaimana keindahan Islam yang sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama satu bulan kepada diri kita. Kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang perasa. Oh, kayak begini laparnya orang yang tidak makan. Menjadi orang yang kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu akan kebutuhan hambanya. Kalau kita letih fisik, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kita bisa menemukan kembali masa pemulihan ini dengan kita beristirahat. Tapi letihnya batin kita, apalagi kita hidup di negara seperti ini, banyak hal Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati yang bisa menggerogoti bagaimana semangat dan keimanan kita. Sampai ada yang canda, Ustadz, aduh ini saya bagaimana belajar ya? Maksudnya gimana? Ya. Saya sempat dengar bahwa Imam Syafi'i rahimahullah itu ketika beliau berjalan kemudian melihat ada wanita yang tersingkap pakaiannya, jadi auratnya kelihatan. Apa kata Imam Syafi'i? Ada yang pernah dengar ceritanya? Kata Imam Syafi'i, waduh, hilang hafalannya 40 ayat. Kata orang tersebut, kita hampir tiap hari ngeliat yang begituan, Ustaz. Ya, hafalannya kurang, hafalannya dikit, ngeliatnya tiap hari. Apakah gak minus katanya? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, letih fisik kita bisa istirahat. Tapi letih batin Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, itu bisa menggerogoti semangat spiritual kita. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, dengan datangnya bulan Ramadan, kita menemukan musimnya untuk bersemi kembali. Aura di bulan Ramadan itu adalah aura kebaikan. Orang itu dekat dengan kebaikan. Bahkan orang yang biasanya marah juga, kalau bulan Ramadan, Ramadan. Walaupun mestinya di luar bulan Ramadan juga jangan marah-marah. Cuma paling enggak kalau bulan Ramadan tuh enggak tahu, orang kecenderungannya tuh baik. Jadi kesempatan bagi kita Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati untuk kemudian menguatkan semangat spiritual kita ini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, di akhir bulan Sya'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Kalian didatangi oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan puasanya di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, pintu-pintu langit dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairuhu faqad hurim. Barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan, maka dia sungguh telah terhalang. Artinya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, di bulan Ramadan itu orang kita mestinya itu mudah untuk melakukan kebaikan. Suasananya, auranya itu, ya Allah, cenderungnya itu kita pengen baik. Mengapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dimudahkan kita untuk taat. Syaitan dibelenggu. Para ulama mengatakan yang dibelenggu itu adalah pimpinan-pimpinan syaitan. Pendapat yang kedua, yang dibelenggu itu adalah syaitan dari jenis jin. Tapi syaitan dari segi nafsu manusia itu tidak dibelenggu. Tapi intinya adalah kecenderungan orang untuk baik itu, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu begitu besar cenderung untuk baik. Makanya kata Nabi di akhir adalah, barang siapa yang di bulan Ramadan terhalang kebaikannya, aduh, sungguh dia telah terhalang sesungguhnya. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana persiapan kita untuk bulan Ramadan? Yang pertama Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah kita memperbanyak taubat dari dosa kita. Kita berbanyak istighfar, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Apa kaitannya antara bertaubat? Apa kaitannya antara istighfar dengan bulan Ramadan? Saya mengatakan ada koneksitas yang kuat. Kalau sedikit dosa, kalau dosa kita ringan, maka kita akan mampu untuk optimal dalam beribadah. Karena jiwa yang ringan dari dosa, dia dapat merasakan lezatnya keimanan. Jadi kalau kita, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, mohon maaf, saya yakin Bapak Ibu pasti pernah merasakan suasana keimanan yang sedang tinggi ketika keimanan kita sedang baik. Masya Allah, kita baca Quran, kadang gak ngerti maknanya, nangis kita. Kita baca Quran gak tahu maknanya, tapi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kok terasa malas untuk berhenti, kepengen terus lagi. Tapi ketika suasana batin kita sedang tidak nyaman, ya Allah, satu lembar mau habis kok susah bener, salah lagi. Padahal ustazah pengajian kemarin udah bilang kalau nun ketemu ba itu ikhlab. Ini kebalik, mana yang mesti jelas, mana yang mesti ada mimnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kalau suasana batin kita sedang nyaman, keimanan kita sedang tinggi, Masya Allah, kita jadi lebih bersabar dengan anak, dengan suami. Anak kita bermain-main, teriak di rumah. Suami kita bilang, mah itu anak-anak kenapa? Karena hati kita lagi enak, apa jawaban kita? Biarin pah, nyanyian surga. Coba kalau keimanannya lagi kurang. Greget bener. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Dalilnya adalah surat Al-Insyirah ayat kedua sampai ayat ketiga. Surat Al-Insyirah ini, kalau dulu kita kecil namanya surat Alam Nasyrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wada'na, dan kami lepaskan, kami lucuti, kami tanggalkan, anka darimu wahai Muhammad, wizrak dosamu, anqadha agar ringan, zahrak punggungmu. Jadi artinya dosa itu bikin berat. Terkadang bukan kita tidak tahu pak, terkadang bukan kita tidak tahu bagaimana keutamaan sholat malam. Tapi mungkin siang harinya kita banyak berdosa, kok rasanya berat untuk sholat malam. Ya. Alarm udah kita nyalain, yang tetangga bangun, kita sendiri gak bangun. Masya Allah. Ya. Tetangga udah sampai bangun, bunyi, kitanya gak bangun. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita sudah sering diingatkan dengan Lailatul Qadar. Ah, pengen iktikaf ke masjid. Masya Allah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Padahal di tengah malam jamaah bangun, mereka sholat. Mata ini kayaknya berat bener, kayak digandulin, berat ya Allah. Padahal logikanya, kalau kita tidur di ruangan gak pakai kasur, lampunya dinyalahin, ada orang yang kemudian terdengar, amin, mestinya terbangun. Mungkin karena dosa kita yang begitu banyak. Jadi kita udah di masjid sekalipun, orang-orang pada sholat kita berat sekali untuk terbangun. Jadi karena itu kita bersihkan diri kita dari dosa. Banyak istighfar. Kita udah tahu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala rahmati, memberikan makan kepada orang yang puasa dapat pahalanya gimana? Seperti pahala orang yang puasa. Tapi kok pada saat kita mau sedekah berat. Perhitungan. Ditambah lagi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, nafsu kita itu membisikkan untuk pelit. Saya sering mengatakan, harta itu penyakitnya dua, Pak. Harta penyakitnya dua. Ini saya katakan. Bapak Ibu nanti catat, akan rasakan ini. Penyakit harta yang pertama, kalau belum didapat, penyakitnya adalah serakah. Waktu belum dapat, serakah betul. Penyakit harta yang kedua, kalau udah didapat, pelit. Itu penyakit harta. Jadi kalau belum dapat, waduh, serakah. Nanti kalau udah dapat, pelit. Bahkan, mohon maaf kalau saya katakan, ada orang yang kalau Allah sebutkan bukan bakhil lagi dalam bahasa Arabnya. Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr itu sampai syuhun. Syuhun itu bukan lagi pelit tapi kikir. Terkadang orang yang kikir, jangankan buat orang lain, buat dirinya sendiri mikir. Jangankan buat bersedekah, dia buat makan. Ah sayang, kalau cerita orang dulu dia beli ikan asin cuma disep doang, tar sore bisa buat dimakan. Sampai begitu kikirnya. Ini kalau orang dulu bilang gitu ya. Tapi begitulah memang orang kikir. Jangankan buat ngasih orang, kadang buat diri sendiri kikir. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Jangan-jangan kita tidak mampu optimal untuk ibadah karena banyak dosa. Berat. Saya cerita kemarin suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Sempat ditayangkan di televisi sekitar satu bulan yang lalu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ada seorang kakek dari Semarang. Namanya Mbah Asrofin, umurnya 78 tahun. Kerjanya guru ngaji. Penghasilannya sebulan 800 ribu sebulan. Yang luar biasa adalah beliau setiap hari Jumat menyediakan 100 bungkus nasi buat fakir miskin. Waktu beliau ditanya, "Mbah, kan gaji cuma 800 ribu. Kalau tiap minggunya menyediakan 100 bungkus nasi buat fakir miskin, apa enggak habis gajinya?" Apa jawaban dia? "Ya kalau gaji sih memang habis. Tapi kan rezeki Allah enggak pernah habis." Kadang ada orang yang lebih sederhana dari kita, tapi memiliki kemuliaan hati yang jauh lebih luar biasa ketimbang kita. Gaji sebulan enggak nyampe $80 kalau didolarkan. Kita mungkin untuk makan sekitar satu minggu atau nggak tahu saya juga nggak tahu, ya. Tapi bagi beliau subhanallah. Ya. Jadi terkadang kita yang banyak rezekinya, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, yang berat itu di sini. Ya. Saya tinggal di daerah Cempaka Putih di Jakarta Pusat. Ibu saya kalau ada pengajian itu biasanya ba'da Jumat. 3 tahun lalu saya Ramadan ke Austria. Wina. Ya. Jadi waktu lagi Ramadan, saya sedang telepon ke Jakarta, ibu saya bilang, "Gus, ada duit zakat enggak?" "Emangnya kenapa, Mak?" "Enggak, ada teman emak ngaji, kayaknya dia mustahik." "Oh, kalau memang begitu bilang aja sama istri." Bilang sama istri saya maksudnya. "Ntar Mak kesana, emangnya kenapa, Mak?" "Enggak, Mak itu aneh yang pertama," kata ibu saya. "Dia tuh kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya pertama, tapi duduknya paling belakang. Terus, yang kedua, kalau ada teman pengajian sakit, dirawat di rumah sakit Islam, kan dekat dari Cempaka Putih. Ya. Dia yang paling rajin untuk ngajak, ngejenguk orang sakit. Dan yang luar biasanya kalau udah turun, artinya udah sampai, dia yang paling duluan untuk bayar bajai. Tapi kayaknya dia mustahik. Ya udah kalau gitu mak berangkat ya sama istri saya. Ya, maksudnya dengan istri saya. Berangkatlah ibu dengan istri saya ke rumahnya, Masya Allah. Rumahnya memang daerah Cempaka Putih tapi di bawah tiang sutet, kabel sutet, daerah kabel kalau kalau yang tahu daerah Cempaka Putih dekat daerah Rawasari. Bapak ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, waktu didatangi, Masya Allah, rumahnya sangat sederhana. Di depannya tuh banyak botol-botol bekas, ternyata beliau tinggal seorang diri. Kerjaannya tuh kalau pagi dia ngumpulin botol-botol kosong. Ntar sore ada yang ngebayarin. Lalu ditanyalah dua hal yang menjadi ganjalan dari ibu saya ini. Dia bilang, mbok, karena sudah sepuh. Mbok, kenapa sih kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya pertama kok duduknya paling belakang? Apa jawaban beliau? Habis malu bu, baju yang pantas dipakai ngaji cuma dua, subhanallah. Kita kadang belum begitu jelek, udah kepengen yang baru ya. Yang kedua yang ditanya, kemudian Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, ya kalau mbok kondisinya kayak begini, kenapa kalau ngejenguk orang ke rumah sakit, mbok duluan yang bayar bajai? Jawaban beliau tuh sampai sekarang saya masih terngiang. Apa jawaban beliau? Ya kan sorga bukan buat orang kaya doang bu. Subhanallah. Mohon maaf, itu jawaban dari hati, bukan di karang. Betapa banyak orang yang jauh lebih sederhana dari kita, tapi memiliki kemuliaan hati lebih luar biasa dari kita. Kadang kita bukan tidak punya harta. Saya sampai sudah bilang, saya sampai mengkampanyekan, mari Ramadan kali ini kita puasa 2 bulan. Ustaz, puasa 2 bulan gimana? 1 bulan kita yang puasa, 1 bulan kita memberikan makan kepada orang yang puasa. Kan tadi pahalanya begitu. Ketika Nabi SAW bersabda tentang pahala orang yang puasa, sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yashtahi. Ya Rasulullah, gak setiap kita bisa menyuguhkan makanan yang berselera, karena kebayangannya mahal. Kata Nabi, pahala itu bisa didapat bagi orang yang menyuguhkan segelas air, seteguk susu, atau sebutir kurma. Kita dapat gaji, kita ada rejeki, pergi supermarket, beli kurma satu. Kemarin saya cerita gak begitu mahal katanya. Yang menjual tuh kurma California kan. Coba kita taruh berapa pahalanya. Tapi terkadang kita dikalahkan oleh jiwa kita. Jadi kembali Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, Ustadz, Ustazah bukan belum pernah ngejelasin pahala di bulan Ramadan. Saya gak akan ngejelasin itu. Yang kurang itu dari dalam kita. Makanya kalau saya, di Jakarta ada yang minta kajian tetap, kajian rutin. Jadi saya ada kajian rutin itu ada di Departemen Keuangan, ada di KPK. Saya minta syaratnya satu, kajian saya buat diamalkan, bukan cuma biar pinter. Emang kenapa saat saya bilang Indonesia itu bukan kurang orang pinter, yang kurang orang benar. Udah bejibun orang, udah banyak. Kadang suka keluar tuh bahasa Jakarta. Udah banyak orang yang pinter, yang kurang orang benar. Jadi kalau mau belajar, saya S1, S2, S3 nya di bidang hadis. Jadi kalau mau belajar hadis, ayo, tapi abis itu kita amalkan. Kalau cuma jadi pengetahuan, makin pinter, belum tentu benar. Jadi kembali Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, dosa itu hanya membuat berat diri kita untuk mengamalkan ibadah. Kadang kita yang berpendidikan, kadang kita yang banyak hartanya, kalah sama mereka-mereka yang sederhana kayak begitu. Makanya Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, kalau kita bisa sedekah dapat orang kayak begitu, Masya Allah. Kadang itu orang pada saat kita berikan sedekah, kadang gak cepat mengucapkan terima kasih. Cuma berlinang bu air matanya. Tapi Allah berikan kelezatan dalam hati kita yang gak terbayarkan dengan harta. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang yang seperti itu, kadang kalau kita kasih, Masya Allah, gak sempat dia mengucapkan terima kasih. Cuma nangis, berlinang, ya. Waktu lagi di Australia saya ketitipan nyampein $100 ke dia, ya Allah nyebutnya nangis. Bisa kebayang penghasilannya jual botol bekas. Ya. Tapi $100-nya itu gak tergantikan dengan rasa bahagia melihat bagaimana keharuan orang-orang yang seperti itu. Makanya nanti kalau kita ngebahas tentang zakat, zakat itu diberikan buat orang-orang yang tepat sasarannya. Bukan orang yang minta-minta. Orang-orang yang justru dalam kefakirannya mereka masih ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, seorang tabi'in Abdullah bin Mubarak mengatakan, apakah mungkin seseorang yang kotor bermaksiat bisa merasakan lezatnya ibadah? Kata beliau, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, persiapan pertama adalah banyak taubat, istighfar, agar kemudian ringan tubuh kita pada saat bulan Ramadan kita mampu ya, untuk melakukan berbagai ketaatan. Ringan buat bersedekah, badan kita ringan untuk beribadah, mata kita itu rindu buat baca Quran. Ya. Baik, nah ini hanya sekedar. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tidak ada penderitaan yang lebih menyakitkan dibandingkan kita dijajah oleh diri kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan dijajah oleh diri kita sendiri adalah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita tahu sesuatu itu enggak baik, kita tahu sesuatu itu maksiat, kita tahu bahwa itu dosa, tapi kita tidak bisa keluar dari kubangan dosa dan maksiat itu. Enggak ada yang lebih menyakitkan daripada itu. Saya mengatakan di sini, mungkin orang seperti itu bisa menghibur diri dengan nyanyi, ketawa-ketawa, tapi sejatinya dia tidak bisa menghapuskan kegalauan dalam jiwa. Enggak tenang batinnya orang kayak gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Persiapan yang kedua selain adalah bertobat dan istighfar, persiapan yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ini menyampaikan yang kedua ini berat. Karena posisinya musafir, ya keliling-keliling, ya. Padahal mestinya di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak ibadah shaum. Bahkan dalam hadis dari sahabat Usamah bin Zaid, ya, dijelaskan bahwa ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa lebih banyak, tentunya selain Ramadan, melainkan di bulan Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban itulah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang. Karena bulan Sya'ban itu berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu yang bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, orang Arab dulu bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Artinya mereka enggak boleh untuk berperang dan mereka kemudian akhirnya lebih banyak di rumah. Nah di bulan Sya'ban, makanya kata-kata Sya'ban itu dari kata-kata Sya'ab, perkampungan, mencar. Di bulan Sya'ban ini baru mereka kemudian berpencar untuk berdagang. Makanya kata Nabi, di bulan Sya'ban ini banyak orang yang melalaikannya. Makanya Nabi di bulan Sya'ban itu memperbanyak ibadah shaum. Kata Nabi, diantaranya karena di bulan Sya'ban ini akan diangkat pahala manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku ingin pada saat diangkat catatan pahala dalam keadaan shaum. Jadi memperbanyak ibadah shaum. Biar nanti pada saat bulan Ramadan, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita sudah terbiasa. Ini sekarang kita enggak pernah terbiasa puasa, tahu-tahu datang Ramadan kaget. Di kantor kerjanya ngantuk mulu. Bawaannya pengen rebah. Ngadepin komputer ngantuk, ntar jam istirahat seger. Waduh, setan memang paling pinter. Jam istirahat malah seger. Kalau ngadepin kerjaan, ngantuk. Yang mahasiswa di kelas ngantuk. Ntar kalau jam istirahat, mesti istirahat. Ya, mestinya bisa tidur, malah seger. Jadi godaannya. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, selain tadi saya mengatakan perbanyak istighfar dan taubat, yang kedua perbanyak shaum, yang ketiga dari sekarang kita akrab dengan Al-Qur'an. Bukan cuma sekedar baca, tapi sekarang kita semakin akrab. Kalau akrab itu berarti lebih kuat daripada baca. Tahun kemarin Ramadan separuh saya di Qatar, separuh saya di Melbourne. Waktu lagi di Qatar saya nyetel TV Qatar, waktu itu ada ceramah dari Profesor Doktor Pakar Tafsir dari Saudi. Beliau menyebutkan sesuatu yang menarik. Riwayat tersebut saya sebagai jurusan hadis saya tahu riwayatnya. Cuma ketika beliau tadaburi dari sisi lain menjadi menarik. Di mana Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati? Sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib paman, ini anak paman berarti sepupu. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya oleh para sahabat. Kata para sahabat, "Wahai Imam, menurutmu malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa?" Kalau para ulama mengatakan, kalau ditanya pendapat salah seorang sahabat, ini bukan berarti menjadi dalil, bukan. Bukan. Cuma ini pendapat. Makanya kalau dalam bahasa hukum, ini hanyalah istinas, bukan istidlal. Jadi kalau kita bikin tesis, ini adalah data sekunder, bukan data primer. Bisa dipahami? Ini hanya sekedar beliau ditanya pendapatnya. Karena kenapa? Karena dalam hadis-hadisnya juga Nabi mengatakan malam Lailatul Qadar itu menjadi rahasia Allah. Cuma ini menurut perenungan sahabat Ibnu Abbas kapan gitu kira-kira. Nah, beliau pas ditanya kapan kira-kira malam Lailatul Qadar, beliau mengatakan kalau menurutku malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Ditanya mengapa demikian? Menarik. Riwayat ini kalau orang hadis pasti tahu, orang jurusan hadis tahu. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di malam Lailatul Qadar itu Allah memberikan keberkahan, ridhonya, selamatnya. Dalam Al-Quran surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, sejahteralah hiya malam itu. Kata sahabat Ibnu Abbas, hiya itu adalah kata yang ke-27. Riwayat ini, jujur saya katakan, saya jurusan hadis sudah pernah ngebaca riwayat ini dalam Imam Muslim dan lain sebagainya. Cuma oleh syekh tersebut mengatakan bahwa, lihat bagaimana akrabnya para sahabat dengan Al-Quran, sampai-sampai bukan cuma sekedar dibaca, bukan sekedar dibaca terjemahannya, itu kata dihitung. Bisa dipahami? Memang kita tidak akan memastikan malam Lailatul Qadar itu malam 27, tidak. Saya tidak akan mengatakan itu. Walaupun beberapa ulama, ya, saya sempat di Timur Tengah cukup lama, kalau kita lihat di malam 27 memang mereka agak lebih spesial. Khatam Al-Quran di Masjidil Haram itu malam 27 dan lain sebagainya. Tapi kembali bahwa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa begitu akrabnya para sahabat sampai dia dihitungin tuh. Subhanallah. Yeah. Kita kadang belum begitu kenal nama-nama surat. Yeah. Jadi yang ingin kita lebihkan adalah kita sekarang ini semakin akrab dengan Al-Quran. Makanya kemarin kan lagi barbeque, saya bilang okay, saya setuju barbeque. Sekarang di barbeque di Amerika kita ganti. Bukan cuma daging dibakar dibolak-balik, tapi barbeque itu bareng-bareng belajar Quran. Barbeque, bareng-bareng belajar Quran. Jadi masyarakat semakin akrab. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang berikutnya selain memperbanyak istighfar, selain kemudian kita memperbanyak saum di bulan Ramadan, yang ketiga kita akrab dengan Al-Quran, dari sekarang kita siapkan untuk sedekah Bapak Ibu. Dari sekarang kita siapkan untuk bersedekah. Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan, dan kedermawanan Rasulullah SAW itu bertambah di bulan Ramadan. Kita siapkan untuk bersedekah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Dr. A'id Al-Qarni, seorang ulama di Saudi, beliau mengatakan, catat ya, sebuah pemberian sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Saya ulangi lagi. Sebuah pemberian sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Apa maksudnya? Allah titipkan rasa lezatnya iman dalam hati orang yang memberi. Tadi saya mengatakan ketika kita berbagi dengan orang, ketika kita kasih dia baju yang pantas buat dia ngaji, belum sempat dia pakai baju itu. Ketika kita kasih makanan kepada dia, belum sempat mungkin dia makan. Bahkan tadi saya mengatakan, bahkan belum sempat dia mengucapkan terima kasih. Kadang saking bahagianya sampai gak keluar kata-kata terima kasih. Cuma tangisan yang mengalir dari matanya. Tapi manfaat yang pertama adalah Allah berikan kepada sang pemberi. Allah titipkan rasa manis di hati mereka. Alamilah hal ini dalam batin kita semuanya. Nikmat begitu. Beberapa tahun yang lalu, di salah satu stasiun televisi, ada acara ngabuburit, kalau kata orang Sunda. Acara di mana stasiun televisi itu ingin melihat bagaimanakah suasana jelang buka puasa di perkampungan. Masuklah presenter tersebut dengan kameramen ke daerah Mauk, Tangerang. Pas mereka lagi masuk ke gang-gang, mereka ngeliat ada kakek-kakek, lagi ada aki-aki lagi duduk nyantai di teras rumahnya. Dihampiri oleh presenternya, ditanyain, kek puasa gak? Puasa katanya. Daerah Mauk ini ngomong Betawinya agak Betawi pinggiran. Terus ditanya, kakek kalau buka puasa bisa biasanya pakai apa? Kata dia, pakai kupi. Kopi jadi kupi, orang daerah pinggiran ya, jadi pakai kupi katanya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, terus ditanya lagi, terus kalau makannya bukanya pakai sayur asem. Kita kalau sayur asem enaknya kan sama daging. Sayur asemnya pakai daging kek. Alah, borok pakai sayur asem udah sedap bener katanya gitu. Ya. Artinya enggak ketemu daging, cuma sayur asem sama kopi. Yang saya tergetar dan waktu itu saya ngajak majelis taklim adalah ketika dia ditanya, kek, kalau kakek ada rejeki kira-kira kakek mau ngapain nih? Lihat. Kalau beliau ada rejeki ditanya mau ngapain. Seorang kakek-kakek yang makannya gak ketemu daging. Ya. Dia bilang ya kalau ada rejeki sih pengennya nih sambil telunjuknya ditunjukin. Jadi masih berada di rumahnya. Cuma setelah rumah itu ada kayak tanah kosong. Kalau ada rejeki sih pengennya itu tanah di semen. Soalnya anak-anak kalau sore ngaji musim hujan dia pada belok. Tahu belok ya? Nyiprat kotor. Saya bilang subhanallah. Orang buka puasa gak ketemu daging. Ditanya kalau punya duit gak kepikiran pengen makan daging. Kesian sama anak-anak yang kalau ngaji, kalau musim hujan pada kotor. Saya bilang sama jemaah saya waktu itu, wajib orang kayak begini kita bantu. Jangankan cuma sekedar nyemen, kita bangunin atap. Ya. Kalau kita kan beda. Masih banyak kepengen ya. Jangankan cuma kepengen makan daging. Punya mobil satu pengen mobil baru. Punya rumah satu pengen rumah baru ya. Tapi banyak orang-orang yang mulia yang tadi saya katakan, makan gak ketemu daging. Tapi ditanya kalau dia punya uang buat apa, gak kepikiran buat dirinya. Tapi buat anak-anak yang ngaji. Belajarlah kita dari orang-orang seperti itu, agar kita lebih dermawan. Jangan sampai kemudian kita merasa, wah, kita selalu kurang aja perasaan. Ya. Padahal kita sudah cukup banyak Allah berikan rezeki. Ini kalau kata orang daerah Krukut, belajar, orangnya belaga sengkek mulu. Ya. Orangnya belaga susah mulu. Akhirnya sama Allah gak pernah dikasih senang. Susah terus. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mari dari sekarang kita siapkan. Oh ya Allah, benar kata Ustadz, kita puasa mau 2 bulan. Saya tekad. Jangan dibayangin ngasih buka puasa yang wah-wah, enggak, yang biasa aja. Kemarin waktu saya tinggalkan kantor-kantor yang saya biasa ngasih pengajian rutin, saya bilang ayo bikin iftar on the road. Maksudnya gimana Ustadz? Buat persiapkan takjil, pastel, korma satu, kemudian aqua gelas satu, sama doa buka puasa dimasukin dalam plastik menjelang buka puasa, artinya sekitar jam 5 Kita pada ke jalanan, kita bagiin mereka yang pada naik mobil. Kadang mereka bukan gak punya duit untuk mampir buka puasa. Macet di Jakarta. Ketika kita kasih Masya Allah. Dan suasananya juga menjadi suasana yang begitu meriah. Syiar Islam. Kemarin saya hitung Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Gak besar, cuma aqua gelas, korma satu, sama tahu pastel ya. Itu kurang lebih hanya 6.000-7.000 rupiah satu pituan. Tapi kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi dari sekarang kita pupuk kedermawanan kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Sebelum kata yang terakhir, karena sudah 9:30. Jadi selain persiapan-persiapan tadi, persiapan apa Bu? Istighfar dan taubat. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Semakin akrab dengan Al-Quran. Kemudian siap-siap untuk sedekah. Yang kelima, saya ingin menyampaikan persiapan ilmu Bapak Ibu. Saya selalu mengatakan umat ini perlu naik kelas. Makanya saya sering mengatakan kepada teman-teman, Ustadz, nanti kira-kira Ramadan apa ya? Coba materi-materinya tuh materi-materi yang bikin kita naik kelas. Jadi persiapan ilmu menjelang bulan Ramadan. Salah satunya nanti akan live di salah satu radio di Amerika. Saya akan menyampaikan tentang pembatal-pembatal puasa. Saya masih ingat saya bikin materi ini sekitar 4 tahun yang lalu. Ketika akan diundang oleh Fakultas Kedokteran UI. Ya, jadi mereka bilang, Ustadz, tolong dong ngisi buat mahasiswa dan civitas akademika di Fakultas Kedokteran UI. Saya bilang, ya udah materinya tentang pembatal-pembatal puasa. Mereka nolak langsung. Ustadz, itu mah materinya jadul, udah zaman baheula, kata udah orang udah tahu. Saya bilang, sebentar dulu. Ya. Yang saya mau bahas itu adalah tentang masalah-masalah kontemporer. Sekarang kalau saya tanya di sini, apa yang membatalkan puasa? Yang pertama makan, betul? Yang kedua minum. Yang ketiga campur suami istri. Oke. Sekarang kita tidak akan debatkan itu. Cuma yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa yang dimaksud dari makan dan minum? Apakah yang dimaksud dari makan dan minum itu adalah sesuatu apapun yang masuk melalui tenggorokan? Ataukah yang masuk dalam kategori makan dan minum itu adalah asupannya? Ustadz gak paham. Kalau kita mengatakan makan dan minum itu adalah caranya, berarti apapun yang masuk melalui tenggorokan dia membatalkan. Contoh Ustadz, contohnya endoskopi, laparoskopi. Tahu orang kedokteran? Endoskopi dan laparoskopi adalah seseorang dimasukkan suatu alat selang, yang kemudian nanti akan ditampilkan di layar. Bagaimana keadaan daleman dia. Itu bukan makanan. Tapi masuknya melalui tenggorokan. Bisa dipahami? Apakah itu disebut makan karena cara masuknya? Ataukah kita akan mengatakan makanan makan itu adalah yang penting nutrisinya. Yang penting asupannya. Walaupun tidak melalui tenggorokan, asalkan itu nutrisi. Asalkan mengandung makanan, maka dia membatalkan. Contohnya, infus. Nah, kan baru. Jadi mana nih makan yang minum? Mesti bertambah. Ilmu di masyarakat itu mesti bertambah. Umat itu perlu naik kelas. Jangan sampai dulu dia cuma tahu makan, minum, campur suami istri yang batalkan. Tahu-tahu anaknya nanya, udah mulai kritis anak sekarang. Mah, yang batal puasa kan makan dan minum. Oke, boleh gak aku kunyah-kunyah permen karet, mah? Gimana jawaban? Kan gak ditelan. Bagaimana hukumnya orang yang sakit jantung? Salah satu jenis obatnya adalah tablet yang diletakkan di bawah lidah. Dalam istilah kedokteran dikemam. Jadi gak ditelan, Bu. Dia akan menguap. Batal gak itu? Kan belum dibahas. Bagaimana dengan orang yang asma sakit sesak? Dia menggunakan Ventolin inhaler. Itu bahasa ilmiahnya. Kalau bahasa kita yang yang begitu tuh, bukan orang bahan, ikan bunyi begitu, gitu ya. Batal nggak itu? Ya. Kalau di sini relatif cuacanya bagus. Cuma kalau di Jakarta kita ke kantor naik motor, nyampe di kantor, ya aduh mata merah nih. Boleh nggak pakai obat tetes mata? Jadi ternyata masih banyak Ustaz yang belum dibahas. Kita perasaan udah selesai. Persiapan ilmu. Karena ketika kita beramal dengan ilmu, lebih tentram, lebih nyaman. Bisa dipahami? Tentunya persiapan ilmu gak bisa dibahas sekarang. Ini aja saya udah lebih 5 menit, ntar dimarahin sama yang ngasih waktu. Di antara persiapan ilmu, saya sempat. Dan saya udah tahu biasanya arah pertanyaannya kemana. Kalau di Indonesia beda penetapan awal Ramadan, itu biasanya banyak tuh yang inbox ke apa namanya atau ngemail, karena mereka tahu saya nggak ada di tanah air. Ya. Ustadz, ini kan awal Ramadannya beda. Terus, nah, saya udah ngerti sebenarnya. Lailatul Qadar kan malam ganjil. Terus, lah malam ganjilnya ngikut siapa Ustadz? Ngikut pemerintah apa ngikut organisasi Islam yang lain? Nah, saya balikin, emang ada Lailatul Qadar ngider dua kali di suatu negara? Ilmunya bagaimana? Mungkin gak Lailatul Qadar di Indonesia lewat dua kali karena beda. Ya, jadi itu hanya sekedar pembuka, tidak perlu saya jawab. Selain persiapan-persiapan yang bersifat mental, siapkan ilmu kita. Makanya saya sering, saya walaupun sudah, misalnya kayak tahun ini, saya gak ke Australia, saya gak ke Eropa, mereka nanya, Ustadz kira-kira temanya apa? Ini udah dibahas belum? Coba minta sama Ustadznya tema ini. Agar jangan sampai dari tahun ke tahun, Ustadz yang datang, Ustazah yang datang, ceramah Ramadan, Al-Baqarah 183 aja. Ilmunya gak nambah. Umat harus naik kelas. Ya, harus bertambah ilmunya. Karena masalah yang kita hadapi juga semakin kompleks. Saya di Eropa sempat ditanya, waktu itu sama Dubes di Austria, Pak Puji, sekarang sudah selesai beliau. Di Eropa kan sama kayak di sini, kalau Ramadan sekarang ini kan summer ya, musim panas. Panas itu kan siangnya lebih lama. Makanya cari Ustadz ke Eropa sekarang susah sebenarnya. Mereka lebih banyak nyari yang ke daerah Australia. Dingin, kalau dingin itu puasanya lebih pendek, pakaian orang juga lebih rapet. Kalau sekarang saya agak grogi nih saya gitu. Pahalanya banyak digrogotin ntar di pinggir jalan. Jadi Pak Puja itu, Pak Dubes itu tanya, Ustadz, ada satu kota di Finlandia. Pernah dengar nama negara Finlandia? Kota ini dikenal dengan nama White Night. Ya. Kata beliau, di kota ini kalau summer, kita tunggu tuh matahari terbenam. Oke? Okay? 1 hour, 1 jam berikutnya dia muncul dari belakang kita. Jadi malam cuma 1 jam. The big question is, puasanya gimana? Saya bilang sebelum puasanya gimana, pengaruh juga Pak, sholatnya bagaimana? Jadi gitu. Umat perlu naik kelas. Jadi selain persiapan tadi, bagaimana kita persiapan untuk taubat, persiapan untuk saum, persiapan akrab dengan Al-Quran, persiapan kita untuk sedekah nih, juga persiapan ilmu. Terakhir saya mengatakan, kita kan kadang capek nih hidup ini, ya. Ketika wajah ini letih memikirkan dunia, wuduklah. Ketika tangan ini letih menggapai cita-cita, takbir. Ya. Ketika pundak ini kok kayaknya berat dengan kerjaan, dengan amanah, sujud, ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengatakan agar tunduk di saat yang lain angkuh, agar teguh di saat yang lain runtuh, dan agar tegar di saat yang lain terdampar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.